tunjukkan sikapku. Kini ku ingin menikmati duniaku. Mungkinkah kau mengerti akan diriku meredam emosi. Jalan hidup yang engkau tawarkan, ku rasa saja, ku tak mungkin mengalah. Simpan.